Aduh sayang, badai cinta selalu datang. Tuhan tolong ye. Biar hujan badai lain nona, ini cinta beta yang terakhir. Terlanjur sayang.